Manis-manis, yang penting setia. Bro, so di mana? McD. Oh, di McD. Oh. Main kaki, astaga. Sebelah sini yang kantor sekali. Makan apa? Tahu, mana pun.